إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pada bab yang berikutnya dari kitab Al-Adabul Mufrad, bab Yu'ta Samaratu Azghara Man Hadara Min Al-Wildani, bab memberikan buah kepada anak yang paling kecil usianya dari yang hadir di situ. Jadi dalam bab ini disunahkan untuk memberikan buah kepada anak-anak, khususnya anak yang usianya lebih kecil dari kerumunan anak yang akan kita beri buah. Berkata Imam Bukhari rahimahullah, hadatsana Musa qala hadatsana Abdul Aziz an Suhail bin Abi Salih an abihi an Abi Hurairah, telah menceritakan kepada kami Musa, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz dari Suhail bin Abi Salih dari ayahnya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza utiya bizahwi, bahwasanya kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila didatangkan kepada beliau buah yang sudah kemerahan atau kekuningan atau sudah wangi, intinya buah yang baru matang ya atau hendak matang, qala, beliau berdoa, Allahumma barik lana fi madinatina, ya Allah berkahilah bagi kami pada kota kami ini, Madinah kami ini. Maksud daripada Madinah bisa diartikan sebagai kota, atau Madinah adalah kota Madinah, atau diartikan pula adalah ya ahlihi wa malihi, keluarga dan harta-hartanya. Ya Allah berkahilah bagi kami pada kota kami, pada keluarga kami, pada harta-harta kami. Wa muddina, dan berkahilah mud kami. Ya, mud adalah ukuran dengan dua tangan, ya, biasanya untuk menakar sesuatu pada zaman dulu. Wa sa'ina, dan berkahilah sa' kami. Sa' itu adalah alat. Kalau mud pakai tangan, kalau sa' itu pakai alat, 4 mud sama dengan 1 sa'. Ya. Kalau orang Jawa dulu itu beras itu bukan di kilo, seliter, rong liter kan begitu. Atau sekaleng, dua kaleng. Nah, pada zaman Rasulullah juga sama. Beras itu tidak ditimbang, tapi ditakar. Ya. Yang namanya gandum itu ditakar. Ya. Alat takarnya untuk menakar daripada gandum tersebut atau korma itu adalah sa' namanya. Sa' itu satu wadah sa' adalah dengan dua tangan yang dihamparkan mengambil sesuatu 4 kali. Nah, itu adalah sa'. Barakatan ma'a barakatin, keberkahan bersama dengan keberkahan. Tsumanawalahu azghara mayyalihi min alwildan, kemudian beliau berikan buah-buah tersebut kepada anak yang paling kecil, ya, di sekitar beliau. Diberikan kepada anak yang paling kecil di sekitar beliau. Ikhwana fiddin a'azzakumullah. Qala ulama, para ulama mengatakan, kanu yaf'aluna dhalika raghbatan fi du'aihi lis-samarati wa lil-madinati was-sa'i wal-mud. Dulu para sahabat semangat untuk supaya mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada buah mereka, pada kota mereka, pada sa', ya, kota ini maksudnya bisa diartikan sebagai keluarga dan juga harta mereka, alat ukur mereka, ya, bibtia wa i'laman lahu bibtida'i salihiha lima yata'allaku bidzalik min az-zakah wa ghairiha wa tawjihi kharisina, dan juga memberitahu kepada beliau bahwasanya dengan sudah mulai nampak berbuah atau nampak matang, maka setelah itu pula kebahagiaan yang berikutnya akan diberikan. Apa itu zakat? Dia bisa mengamalkan amalan yang begitu mulia, yaitu zakat. Zakat zara'ah. Zakat dari hasil, ya, tanaman. Ya. Dan termasuk pula menghilangkan prasangka-prasangka dan hasad dengki dari orang sekitar. Jadi kalau kita misalkan ini musimnya mangga, kita punya mangga nih, mangganya matang-matang. Ya, tetangga yang biasa kena apa namanya, daunnya kena ini, kena itu, ketika matang enggak dapat kiriman. Padahal sudah kalong, sudah makan itu. Sudah pada berjatuhan itu. Kok saya enggak dikirim-kirim? Kan begitu. Prasangka buruk terjadi. Maka untuk menghilangkan prasangka buruk adalah dengan memberi. Ya, walaupun cuma 2 biji, 3 biji, tapi diberi. Ya, untuk menghilangkan su'udzon, menghilangkan prasangka-prasangka buruk. Ya. Dan ini wajar, yang namanya manusia itu demikian. Apalagi ya tadi, biasanya kalau di desa mangganya itu, ya, cabangnya bisa jatuhin genteng tetangganya, sampahnya ngotorin latare tetanggane. Kalau enggak dapat buahnya, kan jadi sesuatu yang digunjingkan. Atau minimalnya kalau tidak digunjingkan adalah menjadi su'uban, prasangka yang buruk, bahkan dengki, na'udzubillah min dzalik. Dan di sini doa, doa barokah. Ya, meminta barokah. Wal barakah huna tashmulu dunyawiyah wal ukhrawiyah. Barokah di sini mencakup di dalamnya keberkahan atau kebaikan secara dunia dan akhirat. Jadi yang namanya buah ini kan dunia. Semoga dengan didoakan akan panen dengan baik. Dan secara ukhrawiyahnya, setelah panen bisa apa? Bisa zakat. Walau annaka dhahabta ila madinatin nabi al-an la'alimta ma tahaqqaqa min tilkal barakah fi arja'iha wa fi masjidir rasul. Bahkan kalau engkau pergi haji atau umrah ke kotanya Nabi, ke Madinah, kau akan dapati betapa barokahnya tempat itu. Ya. Walaupun tempatnya tandus, tapi buah-buahan dari penjuru dunia datang ke situ. Makanan dari penjuru dunia datang ke situ. Ada semuanya di situ. Bahkan buah kurma yang ditanam oleh Nabi, itu semuanya masih hidup. Ya, semuanya masih hidup kecuali satu yang pada zaman Nabi jatuh, ya, tumbang. Nah, semuanya ratusan jumlah yang ditanam oleh Nabi sampai sekarang, berarti umurnya 1400 tahun, kormanya masih berbuah. Masih berbuah. Bahkan di, ya, dari disemaikan lagi, diperbanyak lagi, dan seterusnya. Bahkan basatin ladang-ladang atau kebun-kebun kurma yang dikelilingi oleh tembok, itu temboknya sudah usianya 1400 tahun pada zaman Nabi. Tembok-tembok batu batanya itu seperti itu. masih dipertahankan. Ya. Bahkan mungkin kalau ke di apa namanya itu kebunnya Nabi yang dulu beliau menanam ratusan pohon kurma, di situ ada telaga yang beliau pernah mendoakan air telaga tersebut. Itu sampai sekarang airnya masih ada. Ya, subhanallah, luar biasa. Keberkahan, ya, itu baru keberkahan duniawiyah yang nampak di dunia ini. Belum sedekah-sedekah, zakat-zakat yang dikeluarkan dari tanaman tadi. Jadi keberkahan duniawiyah adalah dengan mendapatkan panen, ya, yang maksimal, yang kita mendapatkan keuntungan. Dan berkah ukhrawiyah adalah dengan kita bisa berzakat, bisa mengamalkan rukun ketiga dari rukun Islam, zakat, untuk mensucikan, ya, diri-diri kita sebagai tuhurah wa tu'mah, sebagai pensuci diri kita dan makanan bagi orang-orang miskin. Adapun zakat zara'ah, ya tadi, kalau airnya itu air yang air datang sendiri, air hujan ataupun sungai yang datang sendiri, maka 10%. Saat panen, setelah dipanen, diunduh, 10% kasih. Ya, adapun airnya itu dengan pompa, dengan biaya, maka 5% dikeluarkan. Dan ini keberkahan, subhanallah, ya. Keberkahan dunia akhirat. Dan yang namanya barokah, seringkan kita mengatakan barakallahu lak, barakallahu fikum, dan seterusnya. Yang namanya barokah adalah al-khairul katsir, kebaikan yang banyak. Alladhi yathbutu 'ala al-'abdi, yang kokoh pada seorang hamba. Jadi kebaikan tersebut langgeng pada seorang hamba. Ada sebagian ulama lain yang menambahkan definisinya, bukan hanya yathbut, tapi yata'addi. Bukan hanya langgeng pada pemiliknya, tapi ya ta'addi, memberikan manfaat, dampak kepada yang lainnya. Sehingga dengan panen itu manfaat bagi dirinya, dengan zakat itu manfaat bagi yang lain. Ta'ina akhirahu. Ya Allah, sebagaimana engkau perlihatkan buah ini di awal tumbuhnya, sebagaimana engkau perlihatkan buah ini kepadaku di awal tumbuhnya, maka perlihatkanlah kepadaku di akhir matangnya. Ini doa, riwayat Muslim. Doa dari Rasulullah SAW. Kalau kita punya mangga, atau punya yang lain, misalkan padi, atau di sawah, berbagai macam buah-buahan, sayur-mayur, dan seterusnya, ketika baru berbuah, berdoa, Allahumma barik, ya, fi samarina, ya Allah, berkahilah bagi kami pada buah-buahan kami. Kemudian ditambah lagi, Allahumma kama araitana awalahu fa'arina akhirahu. Ya Allah, sebagaimana engkau telah perlihatkan aku awal munculnya buah ini, maka perlihatkanlah kepadaku akhir daripada matangnya buah ini. Ya, dan keberkahan itu, kita mendapatkan keberkahan dunia dengan panen maksimal, dan keberkahan akhirat dengan apa? Dengan zakat, dengan sedekah. Wala yanqusul mal min sedekah, dan tidak akan berkurang harta karena sebab sedekah. Ya, kisah Bani Israel. Ya. Pada Rasulullah pernah menceritakan kisah seorang dari kalangan Bani Israel zaman dahulu, yaitu seorang, jadi ceritanya itu ada orang yang berjalan di tengah gurun yang sangat panas, tandus, berbatu. Tiba-tiba dari arah gunung itu ada awan yang menurunkan hujan. Ya, maka penasaran. Ketika dideketin, terdengar suara dari awan tersebut, iski hadiqata fulan, si hadiqata fulan. Ada suara, airilah, hujanilah, ya, airilah, hujanilah kebunnya fulan. Ini adalah suaranya malaikat. Suaranya malaikat ketika mengatur awan. Orang tadi penasaran. Akhirnya ditelusurilah hujan di gunung, airnya mengalir ke kebunnya seseorang. Dalam keadaan yang lainnya itu paceklik, enggak ada hujan, panas kering. Tapi ada satu ladang yang terus terairi begitu luar biasa. Akhirnya didatangilah kebun tersebut yang mengalirnya sungai begitu deras, begitu jernih. Akhirnya ditanya, ya, diceritakanlah apa yang terjadi tadi, ya, mendengar dari langit awan, ya, disebutkan namanya, airilah ladangnya fulan, kebunnya fulan. Ada apa? Ada apa di balik ini? Ya, tidak mungkin sesuatu itu tanpa sebab. Maka akhirnya dia menceritakan, kalau beliau panen, kalau panen dari ladang tersebut dibagi tiga. Ya, dibagi tiga. Jadi sepertiga dia sedekahkan, sepertiga dia makan, sepertiga untuk dia tanam kembali. Akhirnya barokahlah yang namanya ladang dia. Nah, inilah keberkahan dunia dilanggengkan kebunnya, di mana yang lainnya hancur, kering, enggak ada air. Nah, itu air datang sendiri. Bahkan terdengar suara malaikat yang menggiring awan supaya mengairi daripada kebun tersebut. Rupanya sebabnya adalah sedekah. Mensedekahkan sepertiga dari ladangnya, hasil panennya. Memang dulu syariatnya Bani Israel, zakatnya itu sepertiga. Jadi jangan kaget, sepertiga dari harta yang dia panen tadi. Alhamdulillah kita gak ada sepertiga. Cuma berapa? 10%, 1/10, bukan sepertiga lagi, 1/10. Ya, usyur. Itu pun, ya, kalau ternyata airnya itu dia usahakan dengan uang, itu, ya, 5%, 1/20. Ya, dikasih keringanan bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi pahalanya sama dengan orang yang mengeluarkan hartanya sepertiganya. Kan pahalanya luar biasa nih. Ya. Oleh karena itu yang punya sawah, yang punya buah-buahan demikian, jangan lupa untuk disedekah. Walaupun beberapa ya buah itu tidak wajib disedekahi, tetapi apa salahnya untuk kita mensedekahkan ya apa yang Allah berikan kepada kita sebagian, ya, disedekahkan. Dan jangan lupa meminta kepada Allah keberkahan, dan keberkahan adalah kebaikan, tetapnya kebaikan dan bermanfaatnya kebaikan tersebut, itu adalah barokah, ya, itu adalah barokah. Dari bab ini dan hadis ini, bayukhadu minal hadis, diambil dari hadis ini, sumu nafsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa karimu akhlaki, mulianya jiwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan akhlaknya. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yura'i tilka masyair, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam memperhatikan semua urusan manusia. Dalam masalah perkebunannya, perdagangannya, beliau perhatikan. Beliau perhatikan, jangan sampai ada yang menzalimi. Ya, bahkan beliau pun saking hati-hatinya enggak mau mencampuri ya apa namanya harga daripada pasar. Biarkan pasar tersebut akan menentukan harganya sendiri. Ya. Kecuali pada beberapa hal memang beliau dibahas oleh para ulama ketika sangat misalkan berdampak sangat buruk bagi yang lain, maka beliau sallallahu alaihi wasallam baru mengaturnya. Ya, namanya tas'ir, mengatur harga pasar. Secara asalnya kalau kita bicara ekonomi, teori ekonomi nih zaman modern, itu kan ada ekonomi kapitalis, ya, di mana pasarlah yang menentukan daripada apa? Harga. Kemudian ada sistemnya orang-orang komunis, yang orang itu gak boleh punya modal. Semuanya harus bekerja sama rata jadi buruh semuanya. Nanti yang jadi bosnya adalah ketua partainya. Ini pun batil. Nah, Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Ya, Nabi SAW sudah mencontohkan bagaimana sebagai seorang pemimpin itu bersikap dalam perkembangan ekonomi sebuah wilayahnya. Jadi beliau yang memperhatikan, mendoakan, membimbing cara-cara yang baik, mengingatkan supaya jujur, supaya amanah, bahkan beliau operasi pasar, mengecek orang yang dagang makanan, ini nipu atau tidak. Ketika didapati ada yang nipu, beliau mengatakan, man khasyana falaysa minna. Siapa yang menipu di pasar ini, bukan golongan kami. Ya. Siapa yang nipu di pasar dalam jual beli, bukan golongan kami, bukan sahabat kami. Nah, ketika Rasulullah SAW diadukan harga yang begitu naik, maka beliau pun tidak langsung, kemudian langsung menurunkan, tidak. Karena kalau langsung diturunkan, pedagang yang belanjanya mahal, nanti akan termudorotkan. Coba bayangkan, misalkan kayak Pak, jualan ayam. Sudah belanjanya sekilonya 40 ribu, suruh jualnya 35 ribu. Kira-kira rugi gak Pak? Rugi pedagangnya, walaupun pembelinya senang, murah. Tapi kan yang lainnya terzolimi. Maka Rasulullah itu tidak mau seperti itu. Tidak mau seperti itu. Ya. Beliau justru mengingatkan supaya tawakal. Innallaha al-khabid al-mu'ti. Allah lah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang al-musta'ir, yang menaikkan harga. Yang menahan sebagian rizki. Al-basid, yang memberikan sebagian rizki pada yang lainnya. Dan seterusnya. Ya. Itulah Rasulullah SAW tidak kemudian bebas seperti orang-orang kapitalis barat. Tidak pula mengekang seperti orang-orang komunis. Ya, tidak. Bahkan memperhatikan semua kemaslahatan-kemaslahatan bagi umatnya. Dan subhanallah, ma'asyiral muslimin, dalam sejarah Islam, kalau kita baca sejarah, itu kemakmuran luar biasa. Contohnya pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz atau Harun al-Rashid. Itu kemakmuran luar biasa. Pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sampai singa saja, ini tidak memburu-buruannya. Kenapa? Sering dapat apa? Sering dapat sedekah. Singa ini. Coba kalau antum lihat singa di kebun binatang, ada kambing, kan diterkam. Ini singanya lihat kambing gak mau nerekam. Kenapa? Sudah kenyang. Dari mana kenangnya? Karena banyaknya orang yang bersedekah, berzakat, bingung ngasih kemana. Orang miskin sudah gak ada, kasih ke hewan. Sampai hewan buas saja kenyang, tidak sampai memakan buruannya. Ini keberkahan dunia. Ya, berawal dari mana? Dari zakat. Ketika zakat dimaksimalkan, zakat, dan seterusnya dibagi. Fuqara hilang, miskin sudah gak ada. Bahkan semua orang ingin berzakat. Akhirnya tinggal satu golongan. Siapa? Hewan-hewan yang disedekahkan. Sampai tingkatan singa ini gak mau menerkam buruannya. Kenapa? Sudah kenyang. Ngapain mau dimakan? Ya. Jadi yang namanya singa, hewan-hewan buas, singa, ular, buaya, kalau sudah kenyang, ya lewat di depannya mangsanya nggak akan diterkam, diam saja, ayam, ya sudah tentram, karena apa? Perutnya sudah kenyang. Ya. Nah inilah keberkahan, ya diawali dari doa, kemudian panen yang berhasil dizakati. Nah zakat ini kemudian memberikan keberkahan, manfaat, bukan hanya kepada manusia. Bahkan pada tingkatan hewan saja mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa. Ini, subhanallah ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang berikutnya. Dzikru ba'di akhlaqin nabi sallallahu alaihi wasallam id kana la yakulu qabla kulli ahad. Ya. Di sini dicontohkan bagaimana akhlaknya Nabi, di mana beliau tidak mau makan, ya, mendahului yang lainnya. Ya, tidak mendahului makan dari yang lainnya. Kenapa? Beliau itu adalah kepala negara. Ya. Beliau enggak mau makan dulu sebelum orang yang di bawahnya itu sudah makan. Atau sebagian ulama mengatakan di situ banyak anak-anak. Biasanya anak-anak itu ketika melihat buah, pengen enggak? Kalau kita yang gede lihat-lihat mangga, ya pengin, cuma enggak terlalu pengin seperti penginnya anak kecil. Kalau kita pernah kecil dulu, kan begitu. Kalau habis sholat subuh, sudah. Nunggunya di bawah pohon. Pohon mangga nunggu. Ya. Nanti kalau kedebuk, langsung rayakan. Ya, itu anak kecil. Tapi kalau sudah gede dikit, ah gengsi lah. Ngapain kayak gitu. Nah, makanya beda. Makanya Rasulullah SAW ketika mendapatkan buah, beliau berikan yang paling kecil dulu. Karena anak kecil itu lebih mengharapkan, lebih pengin dibanding orang-orang yang sudah dewasa. Ya, inilah akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya pula, kalau kita tuan rumah nih, adab dalam bertamu. Hendaknya kalau kita menghidangkan sebuah makanan, maka dahulukan tamunya. Bila perlu kita ambilkan minumannya. Foto, sirup, minum, minum, foto. Atau kuenya, kue. Tutup. Tutup. Ambil. Satu, satu. Jadi, jangan kita makan dulu. Ya, minum-minum. Diminum dulu, setelah diminum. Oh, lupa. Oh, monggo, monggo, monggo. Bukan. Bahkan monggo dulu sebelum kita, nih. Ini, walaupun gak wajib, tapi, ya sunahnya, etikanya begitu. Tuan rumah itu, mempersilahkan dulu tamunya, ya, untuk menyantap hidangan. Dan hendaknya bagi tamu jangan menolak. Kalau menolak, ya, itu akan menyakiti tuan rumah. Nabi Ibrahim ketika kedatangan dua orang, enggak dikenal beliau, tapi dari perawakannya, dari penampilannya, ini orang baik, orang bagus. Karena memang itu adalah malaikat. Maka kemudian beliau membawa sebagai hidangannya babi hijlin hanif, yaitu anak sapi yang masih kecil dipanggang, sapi panggang. Nah, kalau anak sekarang kan rasa sapi panggang begitu ya. Nah, itu inspirasinya dari Nabi Ibrahim, ada tamu ngasihnya sapi panggang, tapi asli sapi panggang yang masih muda ya, bukan jajan-jajan anak kecil ya, bukan. Ini bukan rasa sapi panggang, tapi sapi panggang asli. Nah, ketika tamunya tidak memegang sama sekali, lirik aja tidak, barulah curiga. Ini siapa ini? Kalau manusia, makanan lezat pasti lirik. Ya. Bahkan air liur kita jadi mencair ketika harumnya makanan itu masuk ke hidung kita. Aduh, tuh, langsung cair. Kan begitu. Itu normalnya manusia. Nah, kalau makanannya makanan lezat, kemudian gak ngelirik sama sekali, ya, dicurigai. Nah, oleh karena itu, adab dalam bertamu, tuan rumah menghidangkan hidangan, mempersilahkan jangan makan sampai tuan rumah, tamunya ini makan. Dan hendaknya tamunya pun makan, untuk menghormati tuan rumahnya. Ini penting, ya. Karena dengan adab, dengan etika, itu akan semakin memperindah sebuah perkara. Ya. Kemudian faedah yang berikutnya, syirakul ulama fi umurin nas al-istima'iyah lama yajidu fil mujtama' al-muslim, yaitu hendaknya umara dan ulama itu punya andil pada perkara-perkara kemasyarakatan. Jadi orang yang berilmu dan juga umara, pemimpin, ya, pemerintah, itu harus punya perhatian dan punya andil, punya kiprah, terjun langsung ke sesuatu yang sifatnya sosial masyarakat. Ya, contohnya tadi panen. Ya, di sini contohnya adalah apa? Panen, panen raya. Maka hendaknya para ulama mendoakan dan mengingatkan kalau panen zakat. Umaroknya yang biasanya nanti mengambil dan membagikan kepada masakin. Ini harus diingatkan. Jadi kalau nanti di sini panen mangga atau panen padi apalagi ya, diingatkan. Ya, untuk dizakati, atau kalau buah tersebut buah yang tidak wajib dizakati ya disedekahkan. Minimalnya tetangga yang sering ketiban pentilnya, sering ketiban apa namanya daunnya, yuk dikasih ya. Kemudian bab yang berikutnya, bab rahmatus sahir, menyayangi anak kecil. Haddatsana Abdul Aziz ibnu Abdullah qala haddatsani ibnu Abi Zinad an Abdul Rahman bin Harith dari Amr an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih. Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz ibnu Abdullah, beliau berkata telah menceritakan kepadaku ibnu Abi Zinad dari Abdul Rahman bin Harith dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna ma lam yarham saghirana wa ya'rif haqqo kabirina." Bukan golongan kami orang-orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil di antara kami dan tidak mengetahui hak kemuliaan orang-orang besar kami, orang-orang tua kami. Atau kalau dibalik ya, kalau kita mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka harus menyayangi orang yang lebih kecil, baik secara usia atau secara kedudukan. Dan kalau kita mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus mengetahui haknya orang-orang besar, baik itu dalam usia yaitu orang tua ataupun dalam kedudukan di masyarakat. Ya. Kita harus tahu. Nah, ini dididik anak-anak kita itu. Anak-anak dalam menyikapi teman yang lebih kecil itu bagaimana, terhadap orang tua itu bagaimana? Itu harus diajari. Ya. Misalkan terhadap anak yang lebih kecil, maka dengan memberikannya hadiah, jajan, melindunginya, jangan ditakalin dan seterusnya. Jangan dibully, jangan diledekin, ya harus disayang. Kepada yang lebih tua, itu misalkan kalau adatnya kebiasaannya orang Jawa itu permisi, atau assalamualaikum, permisi, pak, bu, mbah, mbok, atau siapalah. Ya. Atau dalam masalah pemerintahan tingkat desa misalnya. Kalau dia memang kepala desa, ya tentunya harus lebih kita hormati dibandingkan rakyat biasa. Itu sesuatu yang memang lazim. Dalam syariat pun demikian. Ya, bukan golongan kami, bukan golongan umatnya Nabi Muhammad, kalau tidak memposisikan orang besar sesuai dengan kedudukannya. Kalau dia palurah, ya kita hormati. Ya. Bahkan kalau kita duduk, palurahnya datang, ya kita sambangi, kita datangi. Ya, assalamualaikum, atau disapa kalau jauh. Ya, karena Rasulullah SAW ketika sedang menasehati beberapa pemuda, ya, kemudian setelah itu datang orang tua, kepala suku dari pemuda tadi yang sedang dinasehati sama Rasul, maka beliau potong nasehatnya, dan beliau mengatakan, kumu ila sayyidikum, berdiri kamu. Sana sapa orang tua kalian itu. Disapa. Misalkan kita lagi ngobrol-ngobrol ini. Lagi ngobrol-ngobrol. Pak Lurah lewat. Ya, ya kita suruh. Disapa dulu Pak Lurahnya. Baik, kalau jauh, assalamualaikum Pak Lurah. Mau kemana? Ya. Atau kalau dekat, salamin dulu Pak Lurahnya. Ya, didoakan kebaikan bagi pemimpin. Ya, itu adab. Ya, itu etika. Ya. Mulai rusaknya masyarakat, ketika masyarakat itu tidak mendoakan kebaikan bagi pemimpin, ya, tidak mendoakan kebaikan, adanya kritik, kritik terus. Akhirnya ya sudah, ya. Dan kalau didoakan itu lebih baik, insya Allah. Kalau memang ada kekurangan, kan ada wadah-wadahnya untuk kita menyampaikan. Ya. Semuanya sudah ada jalurnya, demikian. Nah, bab ini sebenarnya hadisnya sudah lewat, ya. Pada tentang masalah menghormati orang yang lebih tua, seperti kita bahas, ya. Tetapi hadis ini ditampilkan lagi karena terkait rahmatus shaghir, hendaknya kita menyayangi orang yang lebih kecil secara usia atau secara kedudukan. Kalau kemarin kita ya memperkenalkan harusnya mengetahui haknya orang-orang yang lebih tua karena hak itu lebih didahulukan, ya, maka hak itu kita harus berikan kepada orang lain. Nah, setelah anak-anak kecil itu dididik untuk menghormati yang tua. Yang tua pun dididik untuk apa? Menyayangi yang kecil. Begitu. Dan didahulukan yang tua karena ketika ta'arud, ketika bertentangan, ya, ketika bertentangan itu begini. Ada orang tua dan ada anak kecil. Ya. Atau ada orang yang lebih muda. Terjadi perselisihan di antara orang tua dan orang muda. Kalau secara ilmunya, syariatnya mengajarkan yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua. Tetapi ini ketemu orang tuanya enggak nyayangi yang muda, mudanya enggak menghormati yang tua. Maka apa solusinya? Solusinya bagaimana? Solusinya adalah anaknya itu yang suruh menghormati yang tua. Bisa dipahami gak? Jadi ketika ada nih, orang tua tidak menyayangi yang muda. Yang muda ini tidak menghormati yang tua. Ya, gak ketemu ini. Maka, kalau memang dua-duanya tidak bisa baik, dengan yang tua menyayangi, yang muda itu menghormati, maka setidaknya yang muda itu suruh menghormati. Dengan yang muda ini menghormati, yang tua pun minimalnya tidak akan menyakiti. Tidak akan menyakiti yang muda. Walaupun tidak menyayangi, tapi tidak menyakiti. Ya, jadi pahami ya. Nah, ini penting. Kemudian bab mu'anaqatus sabi. Bab yang berikutnya, ini bentuk kasih sayang terhadap anak kecil adalah mu'anaqah. Mu'anaqah itu dari unuk. Unuk itu leher. Mu'anaqah itu artinya kalau bahasa kita itu cipika-cipiki. Ya, dan itu kebiasaan orang Arab. Menyayangi itu dengan ya mu'anaqah, ya, cipika-cipiki. Itu kalau yang seleting atau kepada yang lebih muda. Kalau yang muda ketua, itu biasanya kalau orang Arab dicium keningnya. Jadi mencium keningnya. Kalau di sini kan enggak ini ya. Enggak lazim ya. Ya, kalau di Indonesia mungkin yang muda untuk kepada yang tua mencium apa? Mencium tangan. Ya, mencium tangan. Kemudian yang tua kepada yang muda gimana? Mencium ke kening atau ngusap-ngusap ubun-ubunnya. Ini kan kebiasaan orang Indonesia. Nah, kebiasaan ini memang beda-beda. Nah, di sini sesuai dengan kebiasaan Nabi di Madinah, anak kecil itu mu'anaqah kepada sesama juga mu'anaqah. Ya, mu'anaqah itu cipika-cipiki. Ya, cium kanan, cium kiri, kepiki. Ya. Dan biasanya nanti yang kecil ke yang tua itu adalah dengan dicium keningnya. Ya. Kalau di sini kan dibalik ya, dan ini tidak masalah sebenarnya. Yang seperti kebiasaan sebagian orang Yaman juga sama. Ya. Jadi yang muda mencium tangannya yang tua, nanti yang tua mencium tangannya yang muda. Itu teknis juga, labas. Kalau di Indonesia biasanya apa? Yang muda mencium tangan orang tua, nanti orang tuanya nyium keningnya yang muda atau usap lah. Di pusaka kayong, bagus temen kan ini. Kan biasanya begitu. Atau sungkem. Sungkem. Yang penting teknisnya saja. Syekh Shalih Fauzan pernah ditanya, apa hukumnya ya Syekh? Mencium kaki ibu. Yang penting caranya saja. Caranya jangan sujud. Jadi caranya piye? Bahasa kitanya ya. Caranya adalah fi duduk di tempat yang sama kemudian kita cium. Misalkan kayak apa ya? Kursi. Ini ibu nih bapak kursi. Nah, kita di kursi sampingnya. Kemudian kita cium. Tangannya atau kakinya enggak masalah. Ya. Jadi kata Syekh Shalih Fauzan yang penting bentuknya itu jangan seperti sujud. Itu saja. Ya, kalau memang itu termasuk dianggap baik oleh sebuah masyarakat mencium kaki ibu, ya silakan saja. Yang penting caranya. Jangan caranya seperti kita sujud dalam sholat. Gitu saja. Jadi beliau contohkan sendiri seperti ya antum duduk di sampingnya, antum cium kaki ibunya. Kan tidak seperti sujud kan? Seperti itulah. Kan tidak seperti sujud. Nah, tapi kalau ibunya berdiri kemudian kharrulahu sujada. Kalau sujud itu kita dari berdiri langsung sujud seperti sholat. Nah, ini yang seharusnya dihindari supaya tidak mirip dengan gerakan sujud dalam sholat. Jadi paham ya? Nah, jadi kita harus uruf kebiasaan-kebiasaan di masyarakat itu kita harus menyikapinya itu dengan bijak. Jangan langsung nggak boleh begini, nggak boleh. Ditanya dulu kepada ulama. Rupanya Syekh Shalih Fauzan nggak masalah, nggak apa-apa. Beliau contohkan juga beberapa seperti menghormati orang tua di sebagian orang Arab. Kalau tadi Rasulullah itu kan mu'anaqah terhadap yang muda itu mu'anaqah, orang kemudian yang apa namanya yang muda itu mencium kening. Ada sebagian wilayah bukan kening tapi bahu. Yang dicium itu bahunya. Jadi salaman kemudian dicium bahunya. Itu cara menghormati orang tua. Ini ya. Cium bahunya. Ya. Masing-masing seperti itu. Jadi labaslah. Ya, selama itu mahram enggak masalah. Ya, yang jadi masalah adalah kalau di Indonesia ini kadang ya mahram enggak mahram, ya selama semua cipika-cipiki sebenarnya bahaya. Ya, jadi dibatasinlah. Dibatasin. Seperti misalkan hukum salaman dengan seperti ini. Kita bagi-bagi orang Indonesia seperti kita. Seperti ini kan sudah wajar. Sesudah wajar kan. Ada apalagi misalkan ada perempuan yang salaman kita begini. Ya. Mungkin bagi sebagian orang Arab itu aneh. Ya. Itu seperti orang Hindu karena lihatnya di India begitu. Tapi bagi orang Indonesia sesuatu itu sudah apa ya? Sudah lumrah sehingga bukan jadi tasyabuh lagi. Ya. Seperti apa sama orang barat kalau salaman begini. Ya. Kalau orang Indonesia salaman apa? Salaman terus begini apa sih? Dianulang ke dada gitu ya. Jadi kalau orang barat begini. Ya. Dan seterusnya. Itu tidak mengapa. Kalau posisinya itu orang Arabnya meniru seperti ini, itu nanti tasyabuh bil ajim. Tasyabuh dengan orang non-Arab. Sedangkan kita non-Arab ini. Ya, yang budaya seperti ini sudah ada. Dan sudah bukan ciri khas dari bentuk peribadahan tertentu. Sudah umum. Ya, apalagi kalau kita lebaran. Susah. Ada orang salah. Wah, ini orang Jepang baru ini. Kan bingung kan. Orang Jepang apa ya? Makhluk-makhluk. Ya kan? Ya. Akhirnya bingung kan kita. Nah, begini dia. Ya. Jadi pahami ya. Selama itu sudah jadi uruf, apalagi kita orang ajam, bukan orang Arab, ya itu enggak masalah. Ya, bukan sesuatu yang dipermasalahkan. Seperti sama, yaitu seperti misalkan menghormati atasan dengan gini. Dulu sebagian ulama berpendapat itu adalah tasyabuh bil ajim, karena yang berbuat seperti itu adalah orang-orang barat. Tapi di zaman sekarang ya sudah jadi enggak masalah. Ya, ketika menghormati orang, ya, misalkan kayak di Indonesia, misalkan assalamualaikum. Apa itu? Orang Betawi. Assalamualaikum. Kan begitu kalau menghormatinya. Ataupun dengan isyarat-isyarat yang lainnya. Dalilnya adalah Rasulullah pernah mengisyaratkan ketika beliau ta'adzur enggak berbicara. Saat sholat ada orang salam. Assalamualaikum. Bila sholat. Assalamualaikum. Itu isyarat. Sehingga isyarat-isyarat tersebut boleh digunakan ketika kita ta'adzur. Apa tidak bisa menjawab atau mengucapkan salam. Seperti kita menyapa orang dengan klakson. Motor sama motor. Mau ngomong assalamualaikum jauh. Akhirnya klakson. Atau... Assalamualaikum, nggak kedengeran. Tapi kalau kita begini, dia apa namanya paham, maka itu tidak mengapa. Yang penting tidak menggantikan atau menghapus assalamualaikum. Seperti ucapan selamat pagi, selamat sore, sobahal khair, sobahan nur, masaal khair, good morning, good afternoon, misalkan ya, kalau orang barat misalkan. Kalau ini diganti untuk apa, dijadikan untuk mengganti assalamualaikum, ya jelas ini enggak boleh. Tapi kalau sekedar ya ucapan assalamualaikum, selamat pagi, ya. Assalamualaikum, sobahal khair. Ya. Orang-orang Mesir mengatakan demikian itu sesuatu yang tidak masalah. Ya untuk zaman sekarang sudah sesuatu yang sudah apa ya namanya? Sudah lumrah umum, bukan menjadi sebuah ciri khas kaum yang bukan muslim, ya, bahkan kaum muslimin sendiri sudah umum. Jadi terkait tasyabuh memang terkadang pada awal kemunculan itu dianggap tasyabuh. Tapi ketika sudah lumrah, ya sudah mengikuti hukum lumrahnya. Contoh, ya. Antum tahu kerah begini, namanya kerah Shanghai, ya. Ya. Ini kerah Shanghai. Orang Arab enggak kenal kerah begini. Orang Arab enggak pakai kerah. Ya. Ketika melihat pertama kali, beliau para ulama memakruhkannya. Syabuh, mirip dengan orang Cina. Tapi kalau sudah lumrah, orang Cinanya banyak yang masuk Islam. Akhirnya apa? Lumrah. Seperti ini. Kemudian tahun 1900-an, awal abad 19. Kerah jati itu kerah begini, kerah lancip. Itu awal kemunculannya, sebagian ulama berpendapat, tasyabuh, gak boleh. Mirip dengan orang-orang barat. Tapi zaman sekarang, ya enggak, sudah lumrah, umum. Ya. Sudah umum, apalagi kantoran harus pakai dasi, ya, sudah umum seperti itu. Ya, ya. Kemudian apa lagi? Jas, antum tahu jas? Jas kayak gini pada zaman 1900-an itu dikenalnya pakaiannya sinyo. Sinyo tahu nggak? Sinyo itu tuan-tuan Belanda. Sehingga kalau ada orang Muslim pakai seperti itu, wow ini antek-antek Belanda ini. Antek-antek Belanda. Awalnya demikian. Berjalannya waktu umum lumrah, ya, bahkan kerah model seperti ini itu jadi ciri khas kaum muslimin di Indonesia. Ya demikian ya, terkadang yang perlu kita pahami itu seperti itu. Uruf ya itu kadang bisa berbeda-beda setiap tempatnya. Demikian pula tasyabuh juga sama. Tasyabuh ya mirip dengan selain Islam, mirip ketika yang dimiripi itu sudah mayoritas Islam, beda lagi. Atau sudah umum di kalangan kaum muslimin, beda lagi. Nah, paham ya? Nah, ini dikumandangkan adzan dulu nanti kita lanjutkan. Bab ini hadatsana Abdullah bin Shalih wala hadatsana Muawiyah bin Shalih an Rashid bin Sa'ad an Ya'la bin Murrah. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Shalih, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Muawiyah bin Shalih dari Rashid bin Sa'ad dari Ya'la bin Murrah annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan kharajna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika. Udu'ina ila tu'am, kita diundang untuk makan. Faida Husain yal'abu fi at-tariq, ketika itu Husain ya putra dari Fatimah sedang bermain di jalan. Fasra'an Nabi amamal qaum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan lebih cepat di depan sahabat lain. Tuma basata yadayhi, kemudian beliau membentangkan tangannya begini. Ya, itu ingin memeluk atau menghadang dari Husain. Husain ini adiknya Hasan. Faja'ala yamurru marratan hahuna wa marratan hahuna, kemudian terkadang lewat sini lewat situ, muter-muter anak kecil ya. Yudhahiku haitha akhadahu, sambil tertawa-tawa sampai akhirnya Rasulullah berhasil menangkapnya. Faja'ala ihda yadayhi fi dhaqni wal ukhra fi ra'si. Ya. Kemudian salah satunya itu Hasan di apa namanya di dagunya dan Husain di kepalanya begini. Jadi ibaratnya ada yang di sini, ada yang di sini. Ya. Di susu beliau. Summa tanaqahu wa qabbalahu, kemudian di mu'anaqah, dicipika-cipiki, kemudian dicium keningnya. Anak tadi dicium keningnya. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Husain minni wa ana minhu. Husain dariku dan aku darinya. Nanti akan diterangkan maksudnya. Ahabballahu man ahabba al-Hasan wal Husain. Allah akan mencintai orang-orang yang mencintai Hasan dan Husain. Sibban min al-asbab. Sibban min al-asbab. Keturunan dari keturunan-keturunan. Nanti akan dimaksudkan di sini. Keturunan di sini kadang diartikan cucu, cucu dari cucu-cucu Rasul. Ya. Di sini dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Hasan dan Husain atau Husain minni wa ana min Husain. Ya. Yaitu ucapan ini ya adalah ucapan mahabbah. Ya, ucapan mahabbah. Jadi orang Arab ya ketika dikatakan Husain minni wa ana min Husain. Ya, Husain itu dariku dan aku dari Husain. Ini adalah menggambarkan antara beliau dan Husain itu ada hubungan yang sangat dekat, kecintaan yang sangat kuat. Ini ungkapan mahabbah, ungkapan cinta. Yang kalau diartikan secara lepas tadi artinya agak janggal. Cuma ini ucapan. Seperti ucapan misalkan bi-abi anta wa ummi, ayah ibumu sebagai tebusan. Seolah-olah ini sebagai sumpah. Tetapi ini bukan sumpah. Di kalimat ta'kid, penekanan. Yang biasa orang Arab mengungkapkan seperti itu. Nah. Kemudian kalimat sibq. Bahwasanya Hasan dan Husain adalah as-sibq. As-sibtu memiliki beberapa makna. Yang pertama, waladul bint. Ya, anak dari putri kita. Ya. Ada yang mengatakan waladul walad, anak dari anak laki-laki. Ya, tapi lebih kuat penggunaan kata sibt yaitu adalah waladul bint, anak laki-laki dari putri kita. Karena kalau anak laki-laki dari anak laki-laki kita itu bahasanya sama dengan anak laki-laki itu bin, ya ibni, yang misalkan cucu, ya itu ibni, anakku, itu cucuku maksudnya, waladi, anakku. Ini kalau jalur laki-laki, kalau jalur perempuan pakainya sibti, sibti itu berarti anak dari anak perempuanku. Sibti. Walaupun memang ada yang berpendapat sibet ini maknanya umum, bisa dari jalur anak laki-laki atau jalur anak perempuan. Sehingga para ulama berbeda pendapat di dalam memaknai ini. Ibnu Katsir sendiri memaknai secara umum. Sehingga beliau berpendapat boleh dari keturunan Hasan dan Husain mengatakan aku adalah cucu Nabi. Ini khusus bagi beliau. Karena secara nasab anak dari putri kita ketika dikatakan kamu siapa? Saya adalah cucunya kita. Itu tidak, secara nasab itu tidak bisa. Sehingga ketika datang orang Yaman itu memasuk Islam kepada Rasulullah SAW, dan Yaman ini ada masih saudara dengan ibunya Rasul, ya. Kemudian orang-orang Yaman mengatakan anta minna, anta minna, engkau adalah golongan kami, engkau golongan kami. Lah. Ya. Walakin al-ukhuwah, tetapi persaudaraan itu persaudaraan khalah, persaudaraan saudara daripada ibu. Jadi tidak bisa dikatakan aku bagian darimu, tidak. Jadi intinya kalau secara nasab itu, kalau dari jalur ibu, kita tidak bisa mengatakan aku cucunya dia, atau dia adalah cucuku. Itu tidak. Kalau secara nasab. Tapi khusus pada keturunan Ali bin Abi Thalib, khususnya jalur Hasan dan Husain, ini boleh menyebut misalkan dia Alawi atau Hasani, ya, dari keturunan Husain atau Hasan, kemudian dia mengatakan aku cucunya Rasul. Ya, menurut Ibnu Katsir ini boleh. Ini khusus. Adapun yang lainnya enggak bisa. Kalau dari jalur perempuan itu enggak bisa, tapi khusus dari keturunan Hasan dan Husain walaupun nanti kepada Fatimah ini boleh menggunakan cucu. Karena Rasulullah di sini mengatakan sibt. Sibtan minal asbab. Ya, sibtan minal asbab. Cucu dari cucu-cucuku. Ya. Ini kalau diartikan dengan versi yang lebih umum. Ulama yang lain mengatakan ya tidak bisa. Bahkan Alawi yaitu ke Ali bin Abi Thalib nasabnya, bukan kepada Rasulullah. Dikatakan cucunya Ali, bukan cucunya Rasul. Ini sebagian ada yang berpendapat demikian. Ya. Kemudian ada ulama yang berpendapat ketiga, bahwasanya yang dimaksud sibt adalah yatasya'abu minhul qabilah, yaitu dari Hasan dan Husain itu akan bercabang-cabang sangat banyak kabilahnya. Ya, sebagaimana kita lihat sekarang, ya, dari jalur Husain itu sangat banyak sekali. Ya, jalur Husain yang ngaku di Indonesia banyak. Ya. Jalur Hasan lebih banyak lagi. Tapi biasanya kalau jalur Hasan itu tidak memperkenalkan diri. Ya banyak di Timur Tengah banyak kalau jalur Hasan. Di Indonesia banyak yang menisbahkan dirinya kepada jalur Husain. Ya, kalau di luar Indonesia biasanya dikatakan Sayyid atau Syarif. Ya. Kalau di sini biasanya dikatakan Habib, ya, ataupun semacamnya lah ya. Wallahu ta'ala ta'lam. Dan status-status ini adalah status untuk kemuliaan nasab, ya, bukan kemuliaan ilmu. Jadi panggilan Sayyid, panggilan Syarif, atau panggilan Sayyidah, atau Syarifah, atau Habib, itu panggilan nasab. Jadi karena nasabnya mulia. Karena nasabnya mulia, jadi kita panggil dengan Sayyid, atau kita panggil dengan Syarif atau Habib. Bukan dari sisi ilmu. Kalau panggilan ilmu bukan itu dikenalnya. Panggilan ilmu yang dikenal mutadawilah bainal ulama adalah alim, alama atau syekh, ya. Itu yang masyhur. Faqih, muhaddis, al-mufassir, al-hafid, itu adalah gelar-gelar ilmu. Adapun gelar sayyid, gelar syarif atau habib itu gelar kemuliaan nasabnya. Sehingga gelar kemuliaan nasab tersebut tidak menunjukkan kepada status ilmunya. Kenapa demikian? Ya untuk kita muliakan. Karena memang kita harus memuliakan orang-orang yang punya kekerabatan dengan Rasul, dinamakan Ahlul Bait, walaupun tidak terbatas pada Hasan dan Husain saja. Termasuk jalurnya Al-Abbas. Ya, jalurnya Al-Abbas. Al-Abbas ini adalah pamannya Rasul. Maka turunan Abbas ini juga termasuk Ahlul Bait. Konsekuensi dari Ahlul Bait, ya, bagi merekanya itu tidak boleh makan harta sedekah. Cirinya itu. Kalau ada orang ngaku Ahlul Bait tapi makan harta sedekah, ya kemungkinan dia dusta. Atau kalau dia tidak dusta, ya dia dosa besar. Begitu. Jadi pahami ya, itu salah satu cirinya. Dia akan sangat berhati-hati dengan harta sedekah. Bahkan pernah Hasan minum air susu. Setelah diketahui itu susu dari hasil sedekah. Ya, atau dalam riwayat lain kurma. Makan kurma, kurmanya dari hasil sedekah. Rasulullah langsung ambil, kemudian dimasukkan jari beliau di apa namanya? Di lodeh apa ya? Dicungkil. Muntah untuk memuntahkan isi perutnya. Karena haram bagi Ahlul Bait untuk masuk di dalam tubuhnya harta sedekah. Itu cirinya Ahlul Bait. Kalau ada yang seperti itu, kita harus hormati. Hormati dari sisi apa? Nasab. Seperti kita menghormati pakde kita, menghormati bude kita. Maka hendaknya seperti itulah kita menghormati Ahlul Bait. Ya, sekali lagi perlu dibedakan kehormatan nasab, bukan kehormatan ilmu. Ya syukur-syukur sudah nasab coba. Ahlul Bait berilmu, ya kita harus lebih muliakan lagi. Ya, harus kita lebih muliakan lagi. Ya. Ulama kita ada banyak juga. Ya, ustaz kita juga banyak beberapa ya yang termasuk Ahlul Bait. Kita harus muliakan ilmunya karena pewaris para nabi, dan muliakan nasabnya. Kalau yang tidak berilmu, kita tetap muliakan seperti kita memuliakan pakde kita, bude kita, palik kita, bulik kita. Karena mereka kerabatnya Rasul. Bagaimana kita tahu cirinya? Cirinya dia tidak makan sedekah. Dites boleh. Ini saya mau ngasih sedekah kepada antum. Maaf, saya enggak makan sedekah. Ya, kita hormati. Tapi kalau ini harta sedekah. Wah, ini bukan Ahlul Bait ini. Ya. Itu cirinya. Ya, ciri Ahlul Bait. Kalau kita ya tinggal dilihat kita mustahik atau tidak. Kalau mustahik terima, kalau bukan mustahik serahkan kepada yang lain. Seperti itu. Jadi pahami ya. Ya. Jadi kalau kita itu misalkan ada menyangka misalkan kita ya, mustahik itu kan ada 7. Bukan hanya fakir miskin saja. Misalkan karena antum fisabilillah ya. Atau antum amil misalkan, atau antum ibnu sabil, atau gharim, ataupun yang lain, menurut orang yang punya harta itu antum pantas, sudah, terima saja. Walaupun menurut anak, saya tidak pantas, sudah terima saja. Kalau kita butuh pakai, kalau enggak butuh, kita sedekahkan. Itu caranya begitu. Karena kita bukan Ahlul Bait. Tapi kalau Ahlul Bait, itu beda. Dari awal sudah langsung nolak. Enggak makan sedekah. Bahkan kalau sudah kadung masuk ke dalam perut harus dimuntahkan. Itu Ahlul Bait. Ciri-cirinya begitu. Ya, paham ya? Nah, dari hadis ini yang terkait dengan bab ini adalah disunahkan istihbab mulathabatis shabi. Ya, disunahkan untuk lembut kepada anak kecil. Santun sayang kepada anak-anak. Ya. Sehingga boleh kita misalkan kayak tadi ya, misalkan berlari dengan anak-anak, kemudian tadi ngadang gitu, digendong, itu sesuatu yang termasuk kemuliaan, kebaikan. Kemuliaan dan kebaikan, dan hendaknya kita memiliki sifat demikian. Ya. Nah, ya mungkin sampai di sini dulu, ya. Dan perlu diingat, Ahlus Sunnati wal Jamaah ini cinta terhadap Ahlul Bait itu termasuk prinsip dalam doa solawat kita itu ada. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala li Muhammad. Al di sini bisa bermakna umum, maksudnya adalah umatnya Nabi Muhammad, atau lebih khusus lagi sahabatnya Nabi Muhammad, lebih khusus lagi keluarganya Nabi Muhammad. Itu al wa ala ali Muhammad. Nah, maka prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menghormati mereka. Bentuk menghormatinya ya dengan memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Bahkan di sebagian tempat ya dipanggilnya dengan Sayyid atau Syarif, atau kalau di Indonesia itu Habib. Ya, itu adalah gelar-gelar nasab, sekali lagi. Gelar-gelar nasab. Ya. Yang setiap tempat ini beda-beda gelarnya. Bahkan kalau di Hijaz sana enggak dikasih gelar. Kasihnya lakob belakang, Al-Hasani, Al-Husaini begitu. Ya, Al-Hasani Al-Husaini. Bahwasanya keturunan Hasan atau keturunan Husain. Depannya biasa. Kecuali kalau dia alim, maka akan disebut Syekh, Al-Alamah, atau apalah, gelar-gelar dari keilmuannya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pertengahan. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Ekstrim kanan itu, ya, seperti orang-orang Rafidhah, ya, yang mereka sampai meyakini tingkat-tingkat hulu, tingkat-tingkat tinggi, sampai meyakini bahwasanya kalau keturunan Nabi itu berarti nggak mungkin masuk neraka misalnya. Nah ini kan keyakinan-keyakinan yang berlebihan. Ya. Kemudian apa namanya yang ekstrim yang berikutnya adalah yang justru tidak menghormati sama sekali. Yang tidak menghormati sama sekali dari keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sepatutnya kita itu untuk menghormati. Bahkan kalau kita runtut, Abu Bakar itu adalah mertuanya Rasul. Jadi termasuk kerabat. Umar mertuanya Rasul. Utsman mantunya Rasul. Ali mantunya Rasul. Jadi Khulafaur Rasyidin ini imam mertua, imam mantu. Sehingga kalau ada orang yang mengakui cinta Ahlul Bait kemudian mencela Abu Bakar dan Umar, itu mencela mertuanya Rasul. Mencela Utsman, mencela mantunya Rasul. Ya. Kalau mencela Aisyah, mencela istrinya Rasul. Coba kalau istri antum dicela sama orang, marah gak? Ya marah. Maka cinta yang benar adalah cinta yang dibimbing oleh syariat. Kita hormati. Bentuk penghormatannya adalah apa? Dengan mendoakan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan jangan masih harta sedekah. Demikian. Yang ada pertanyaan, misalkan bagaimana hukum menikahi mereka? Ya secara Islam boleh-boleh saja. Walaupun secara uruf itu enggak satu kufu. Ya, enggak satu kufu. Artinya boleh-boleh saja menikahi ya dari Hasani atau Husini, boleh-boleh saja secara syariat. Walaupun secara kuhu, secara strata, ini juga ulama mempertimbangkannya. Ya, karena yang paling afdol adalah satu kuhu. Satu kuhu itu adalah yang seimbang bagi dia. Tentu bayangkan saja, kalau menikah, seorang perempuannya sangat kaya, laki-lakinya sangat miskin. Kira-kira gimana? Perempuannya miliarder, laki-lakinya kuli bangunan. Mohon maaf, bukan mempermasalahkan kuli bangunan. Tapi kira-kira gimana? Jomplang enggak? Jomplang. Laki-lakinya senang, senangnya sebentar. Setelah nikah suruh ngasih nafkah, kerja setahun aja enggak selesai. Ya, untuk keperluan satu, hari. Ya makanya kalau bisa yang kufu. Ya, yang kufu dalam dunianya, kufu dalam nasabnya, dan kufu dalam agamanya. Kalau ini orang soleh, rajin ibadah, ya jangan dinikahin sama wanita nakal, gak boleh. Itulah yang namanya kufu. Dan kufu-kufu itu, kufu yang paling mulia adalah kufu dalam masalah agama. Adapun kufu dalam masalah nasab, dalam masalah kekayaan, atau dalam masalah fisik, itu bisa terkalahkan dengan kufu masalah agama. Secara agama sah atau tidak? Misalkan wanitanya sangat kaya, perempuannya laki-lakinya sangat miskin, sah apa tidak? Sah-sah saja. Tapi nasihat ulama, yo jangan. Nanti kamu berat sendiri. Bayangkan, kerja satu tahun kita dihabisin satu hari sama istri yang kaya tadi. Ya, untuk beli listriknya saja, kerja satu tahun. Beli bedaknya kerja dua tahun. Wah, umat kita. Ya kan? Jadi demikian. Tapi kalau memang misalkan ada, ya monggo-monggo saja. Ya, monggo-monggo saja. Barangkali nyarinya perempuannya yang sudah umur 70 tahun, ya kan? Apalagi yang enggak punya anak, besoknya mati kan dapat separuh tuh warisannya. Itu cara kaya dengan cepat. Ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.